Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pendengar setia Radio Syiar Tauhid, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam, pemilik nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak mungkin bagi kita untuk menunaikan secara sempurna kewajiban kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat-nikmat yang terbesar berupa hidayah, hidayatul Islam wal iman, hidayah berupa Islam dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'zamun ni'mah, nikmat yang besar, yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yang wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. La in ta'addana rabbukum la in syakartum wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa ita'addana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumandangkan la in syakartum la azidannakum, seandainya kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan seandainya kalian kufur kalian ingkari nikmat-nikmat tersebut, inna adabi lasyadid, sungguh adabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan kewajiban bagi kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, yang mana juga dengan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini juga merupakan sebab untuk bertambahnya dan kekalnya nikmat-nikmat tersebut pada diri kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita kufur, ketika kita mengingkari dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka nikmat-nikmat tersebut akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Begitu juga di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah ketika seorang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dia terus-menerus di dalam menuntut ilmu agama, berusaha memahami perkara agama ini dengan cara belajar, menuntut ilmu, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada cara bagi kita untuk memahami perkara agama ini kecuali dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu, dengan at-ta'allum, dengan mempelajarinya. Innamal ilmu bita'allum, ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan mempelajarinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seorang yang dia dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara agamanya, maka ini merupakan alamat kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia, akan pahamkan dia di dalam perkara agama. Dan tentu untuk bisa memahami perkara agama ini adalah dengan cara sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dengan cara belajar, mempelajari agama ini, mempelajari apa yang menjadi sumber dan pedoman dari agama ini, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tujuan itulah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, membacakan tafsir, penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu lebih tepatnya penjelasan dari surat Al-Kahfi. Yang mana kita berharap termasuk dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari, dari hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Ya, itu adalah bagian dari mempelajari Al-Quran. Kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dituntut membaca Al-Quran dengan bacaan yang tepat. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Ketika kita tidak tepat membaca Al-Quran, apalagi sampai mengubah maknanya, maka kita khawatir kita termasuk dari mengubah-ubah Al-Quran tanpa kita sadari. Tetapi bukan hanya itu saja. Mempelajari Al-Quran adalah mempelajari apa yang menjadi makna dari ayat-ayat Al-Quran. Mentadabburinya, memahaminya, dan untuk selanjutnya adalah mengamalkannya. Mengamalkan dari ayat-ayat tersebut. Kalau ayat-ayat tersebut merupakan khabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah tentang kisah-kisah yang terjadi pada masa yang lalu, atau apa yang terjadi pada masa yang akan datang, atau khabar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khabar tentang sifat-sifat surga dan neraka, khabar tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, atau sebaliknya adab-adab yang maha pedih bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengamalkan ayat-ayat tersebut dengan mengimaninya dengan keimanan yang tidak terselip sedikit pun keraguan padanya. Kalau ayat-ayat tersebut isinya adalah perintah dan larangan yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, maka mengamalkannya adalah dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Dan dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, kita sudah sampai kepada ayat yang ke-31 dari surat Al-Kahfi, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusi wa istabrak muttaki'ina fiha alal ara'ik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Ulaika, mereka itulah, yaitu mereka pada yang disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, alladzina amanu wa amilus salihat, mereka itulah yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lahum jannatu adn, mereka akan mendapatkan surga adn, tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah-bawah mereka sungai-sungai, yuhallawna fiha min asawira, dalam surga tersebut mereka akan dihiasi dengan gelang-gelang emas. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ, dan mereka akan memakai pakaian-pakaian yang berwarna hijau dari sutra yang tipis ataupun sutra yang tebal, muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Nikmat sawab wa hasunat murtafaqa. Sungguh ini merupakan sebaik-baiknya ganjaran dan pahala. Wa hasunat murtafaqa. Dan sebaik-baiknya tempat beristirahat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qauluhu taala ulaika lahum jannat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum jannat, mereka itulah yang mereka akan mendapatkan surga-surga Adn. Al-mushar ilaihi alladina amanu wa amilus salihat, yaitu yang diisyaratkan atau yang ditunjuk di sini, mereka itu siapa itu, siapa yang dimaksud dengan mereka itu, yaitu adalah mereka yang beriman dan beramal saleh. Jannat, jam'u jannah, wahiyad darul lati a'addaha Allahu li awliyaihi fihi fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Jannat adalah jamak dari jannah, dan jannah adalah negeri, tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi wali-walinya, yaitu hamba-hambanya yang beriman, yang mana di dalam surga tersebut terdapat nikmat-nikmat yang sebagaimana disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang disebutkan di dalam satu hadis qudsi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti kita akan sebutkan hadisnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'dattu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan bagi hamba-hambaku, orang-orang yang saleh, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ini adalah sifat-sifat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Sementara di dalam ayat-ayat, begitu juga dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapatkan keterangan-keterangan tentang berbagai macam bentuk kenikmatan yang ada di dalam surga. Contohnya adalah ayat yang kita baca ini. Diterangkan bahwasanya di situ terdapat sungai-sungai. Diterangkan bahwasanya di situ akan ada penghuninya akan memakai gelang-gelang yang terbuat dari emas. Mereka akan memakai pakaian sutra, baik sutra yang tipis ataupun yang tebal yang berwarna hijau. Kita pernah melihat sungai, kita pernah mendengar sungai, kita tahu apa itu sungai. Kita tahu apa itu emas, kita tahu apa itu sutra. Maka, apakah ini akan bertentangan dengan hadis tadi? Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim? Jawabannya sama sekali tidak. Maknanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kenikmatan-kenikmatan dengan nama-nama yang mungkin kita tahu perihalnya, keadaannya atau hakikatnya di dalam kehidupan dunia ini, tetapi hakikat yang ada di negeri akhirat, hakikat yang ada nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauh lebih indah, akan jauh lebih sempurna, dan kenikmatannya akan jauh lebih nikmat dari apa yang bisa kita bayangkan. Maka apapun bayangan kita, apapun yang terbayang di benak kita dari kenikmatan-kenikmatan surga, maka yang menjadi hakikatnya akan jauh lebih indah dan lebih nikmat dari sekedar apa yang bisa kita bayangkan. Karena itulah sifat nikmatan surga. Mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Qala rahimahullah qauluhu adn, jannatu adn, surga adn, adnin bimaknal iqamah, yaitu maknanya adalah iqamah, yaitu domisili. Ay jannat iqamah la yabghuna anha hiwala wa ay tahawulan anha. Yaitu surga-surga yang merupakan tempat domisili, tempat tinggal bagi para penghuninya, yang mana mereka para penghuni surga tersebut tidak akan mencari tempat-tempat yang lain sebagai pengganti dari apa yang telah mereka dapatkan. Ya. Ya, mereka tahu bahwasanya apa yang mereka dapatkan itu adalah kenikmatan yang sekali lagi yang disebutkan tadi, mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak akan mau mereka ganti dengan nikmat apapun juga, dengan keadaan apapun juga. Wa min tamami, an-na'im, anna kulla wahidin minhum la yara anna ahadan an'ama minhu. Dan dari kesempurnaan kenikmatan surga adalah setiap orang yang menjadi penghuni dari surga tersebut, dia tidak memandang bahwasanya orang lain itu lebih hebat daripada dirinya. Ya. Artinya ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa tersebut, dia merasa adalah dia sebagai orang yang paling keberuntung mendapatkan kenikmatan surga. Ya. Walaupun kita tahu bahwasanya derajat para penghuni surga itu berbeda-beda sesuai dengan amalan, tingkat keimanan dan amalannya di dalam kehidupan dunia, tapi setiap orang merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang paling beruntung dengan nikmat yang paling hebat. Sebagaimana sebaliknya kata beliau rahimahullah, wa min tamami syaqa'i li ahli an-nar anna kulla wahidin minhum la yara ahadan ashadda minhu adaba. Dari kesempurnaan kesengsaraan dan azab pada penduduk neraka, penghuni neraka, bahwasanya setiap orang dari penduduk neraka tersebut, mereka tidak melihat ada orang lain yang lebih dahsyat daripada dirinya yang menerima azab. Ya, ini adalah dua perkara yang sangat terbalik. Ya, ketika seorang itu mendapatkan kenikmatan dan melihat ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan yang lebih, ya, terkadang nilai kenikmatan yang dia rasakan itu akan berkurang. Ya. Sebaliknya ketika seorang mendapatkan musibah, ya, kemudian ada orang lain yang mendapatkan musibah yang lebih besar, begitu juga ya, musibah yang dia rasakan tadi, ya, akan sedikit terasa ringan ketika dia melihat orang mendapatkan musibah yang lebih besar daripada dirinya. Nah, dari kesempurnaan kenikmatan penduduk surga adalah mereka merasa dirinya adalah orang yang paling beruntung dan paling hebat kenikmatannya. Dan di antara dan termasuk dari kesempurnaan azab, kepedihan azab, kedahsyatan azab neraka adalah seorang itu merasa dirinya lah yang paling sengsara di situ. Ya. Qala walakinna haula ahlul jannah. La yarawna ahadan an'ama minhum li'annahum law ra'au dhalika latanaghasa na'imuhum haitsu yatasawwaruna annahum aqal. Akan tetapi mereka ahlul jannah, mereka tidak melihat ada seorang pun yang mendapatkan lebih hebat kenikmatannya daripada dirinya. Karena seandainya mereka merasa seperti itu, ada yang lebih nikmat darinya, ya, akan berkurang nilai dari kenikmatan yang mereka rasakan pada diri mereka. Karena mereka, ya, memandang bahwasanya mereka lebih sedikit kenikmatannya. Ya, walaupun jelas di situ derajatnya berbeda-beda, akan tetapi setiap orang merasa dirinya lah yang paling mendapatkan kenikmatan yang paling hebat, yang juga tidak menimbulkan kesombongan di sini. Ya, tapi supaya dia ya merasakan bahwasanya dia telah mendapatkan kenikmatan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah qauluhu tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawah-bawah mereka al-anhar. Sungai-sungai. Al-anharu jam'u nahar wa hiya arba'atu anwa' dzakaraha Allah taala fi surati Muhammad. Sungai-sungai di dalam surga, al-anhar jamak dari nahar, ya, jamak dari nahar itu artinya sungai-sungai. Ada empat macam sungai di dalam surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Fiha anharu min ma'in ghairi asin. wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin laddatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Perumpamaan bagi penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan sungai-sungai dari susu yang juga tidak berubah rasanya. Mereka juga sungai-sungai min khamrin, dari khamr yang lezat bagi orang yang meminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang terpilih, yang murni. Ini adalah sungai-sungai yang ada di dalam surga. Ada empat macam sungai. Sungai yang mengalir padanya air yang segar, ya. Sungai yang mengalir padanya air susu. Sungai yang mengalir padanya khamar. Sungai yang mengalir padanya madu yang murni. Wa huna qala min tahtihim wa fi ayatin ukhra qala tahtahum wa fi salisa min tahtiha wa fi rabi'ah tahtaha wal makna wahid. Ya. Perbedaan dari sisi bahasa, ada yang mengatakan, ada ayat mengatakan, ya, dari bawah mereka, bawah dari bawah surga tersebut, ya, yang maknanya sama. Li'annahum idza kanat al-anharu tajri tahta asjariha wa qusuriha fahiya tajri tahta sukkaniha. Karena kalau sungai-sungai tersebut mengalir di bawah pohon-pohon dan istana-istana surga, berarti juga bahwasanya sungai-sungai tersebut mengalir di bawah para penduduknya. Qauluhu ta'ala yuhallawna fiha min asawira min dahab. Mereka penduduk surga tersebut akan dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas. Yuhallawna fiha ayil jannat. Mereka akan dihiasi di dalamnya, itu di dalam surga-surga. Min asawir, dari gelang-gelang. Qala ba'duhum inna min huna za'idah liqaulillahi ta'ala wa hullu asawira min fiddah. Di antara sebagian yang mentafsirkan, mereka mengatakan bahwasanya kata min di sini adalah sebagai pelengkap atau tambahan saja. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala firman wa hullu asawira min fiddah. Mereka akan mendapatkan atau dihiasi dengan asawir, gelang-gelang dari perak, tanpa menyebutkan tambahan kata min pada ayat ini, wa hullu asawira min fiddah pada surah Al-Insan. Maka min di sini, kata sebagian ahlu tafsir, adalah zaidah min yang sifatnya tambahan. Ya, ini kaitannya dengan ilmu nahwu, ya, salah satu bidang dalam ilmu bahasa Arab. Walakin hadzal qaul dhaif, akan tetapi pendapat ini lemah. Li'anna min la tuzadu fil isbat kama qala Ibnu Malik rahimahullah fil alfiyah wa zida fi nafin wa syibhi fajar nakiratan kama kama libagin min mafhar. Karena min dia tidak menjadi min zaidah pada kalam atau jumlah yang di situ jumlahnya sifatnya musbatah yang positif. Ya, sebagaimana Ibnu Malik rahimahullah dalam alfiyahnya beliau mengatakan wazida fi nafin wa syibhihi fajar. Ya, menyebutkan syarat kapan min menjadi min zaidah, yaitu kalau didahului oleh nafi dan syibahnya syibhu nafi. Ya, kemudian dia menjarkan isim nakirah. Kama libagin min nafar, sebagaimana contoh dalam syair ini ma libagin min nafar. Au ma libagin min mafar. Di sini ma adalah nafiah, min adalah zaidah karena masuk, min didahului oleh nafi dan masuk kepada nakirah. Wa ala hadza fa imma an takuna litab'id, ya, maka berdasarkan ini kalau min bukan zaidah, bukan min tambahan atau pelengkap, maka dia bisa jadi maknanya untuk tab'id, menunjukkan makna sebagian. Ayyuhallawna fiha ba'du asawira. Yaitu mereka dihiasi pada surga tersebut dengan sebagiannya dari gelang-gelang. Ayyuhallakul wahidin minhum syai'an min hadhil asawir. Yaitu setiap dari penduduk ya surga tersebut, mereka akan gelang-gelang mereka akan sebagian terbuat dari emas. La yakunu iskal wa hina idzin la yakunu iskal. Maka di sini jelas ya, tidak ada iskal, tidak ada ya persoalan dalam makna ayat ini. Ini kemungkinan yang kedua, wa imma an takuna lil bayan. Ya, min di sini adalah untuk menjelaskan ay bayan ma yuhallaun, menjelaskan apa dari apa yang menjadi perhiasan mereka. Wa huwa asawir, yaitu asawir, yaitu gelang-gelang. Wa laysa qalaid au khurus masalan. Hurusan, bukan kalung, bukan juga anting misalnya, tapi jelas bayan jelaskan bahwasanya yang menjadi perhiasan mereka adalah gelang. Wa amma qauluhum min dahabin fahiya bayaniyah. Ya, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala min dahabin, asawira min dahabin adalah sebagai penjelas minnya di sini, yaitu menjelaskan libayanil asawira annaha min dahab, menjelaskan bahwasanya gelang-gelang tersebut terbuat dari emas. Walakin la tahsabu anna dahab alladhi fil jannah kad dahab alladhi fid dunya. Akan tetapi jangan kalian kira bahwasanya emas yang ada di surga itu seperti emas yang ada di dunia. Fa innahu yakhtalifu ikhtilafan adiman. Karena sangat berbeda antara emas yang ada di dunia dengan emas yang ada di jannah di surga. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil haditsil qudsi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam hadis qudsi, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, a'dattu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku orang-orang saleh, ya, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Ya, artinya apapun yang namanya sama dengan nama yang ada di dunia, tapi hakikatnya akan beda. Ya, emas di dunia akan beda dengan emas di akhirat. Emas sungai di dunia berbeda dengan sungai di akhirat. Khamr di dunia berbeda dengan khamr di akhirat. Madu di dunia berbeda dengan madu di surga. Dan seterusnya dari nama-nama atau perkara-perkara yang disebutkan namanya di dalam, ya, Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kenikmatan-kenikmatan surgawi. Walau kana kadzahabid dunya lakanal ainu ra'athu. Seandainya seperti emas yang ada di dunia, maka niscaya, ya, pernah dilihat oleh mata. Maka ini tidak sesuai dengan hadis ini. Qala qauluhu ta'ala wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka memakai pakaian hijau yang terbuat dari sundus dan istabrak. As-sundus ma raqqa min ad-dibat wal istabrak ma ghalidha minhu. As-sundus adalah kain sutra yang tipis, yang halus. Adapun al-istabrak adalah kain sutra yang tebal. Wa qawluhu khudran, yaitu warna hijau, khassaha bil launil akhdar li'annahu ashaddu ma yakunu rahatan lil ain, fa fihi jamal wa fihi rahah lil ain. Khassaha bil launil akhdar, Allah khususkan dengan warna yang hijau karena warna yang hijau ini lebih nyaman ketika dilihat oleh mata, dan lebih indah dan lebih nyaman ketika bagi mata ketika dilihat. Qala ta'ala muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Qauluhu muttaqiin halun min qaulihi tabaraka wa ta'ala ulaika lahum jannatu 'adn. Muttaqiin, ya, dalam keadaan bersandar adalah menunjukkan hal keadaan, ya, mereka yang disebutkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala ulaika lahum jannatu adn. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan jannatu adn, yaitu para penduduk surga. Keadaan mereka, mereka bersandar, bertelekan, ya, aihal kaunihi muttaqiina fiha walittika yadullu ala rahatin nafs wa ala tumakninah. Ya, seorang yang bersandar itu menunjukkan dia dalam keadaan dirinya, dalam keadaan rahah, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tentram, wa ala tumakninah, dalam keadaan tenang. Ya, qauluhu alal ara'ik, mereka bertelekan bersandar. Alal ara'ik jam'u arikah, jamak dari arikah. Wal arikah nau'un minal murtafaq, dan arik adalah sejenis ya murtafaq, ya perabotan yang dipakai untuk beristirahat. Alladhi yurtafaqu fi, beristirahat padanya. Wakila innal arikah sarirun fil khaymah as-saghirah. Arikah itu adalah sarir, ya, yaitu tempat ranjang atau tempat tidur, ya, yang ada di dalam kemah yang saghirah, yang kecil. Al-mughattah bithiyab al-jamilah, yang dibungkus dengan kain yang indah. Tusbihu ma yusammunahu bilkuh. Ya, ini mirip dengan apa yang mereka namakan dengan al-kuh. Wallah alam al-kuh ini apa. Ya. Qala Allah Ta'ala ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Hadha madhun li hadhihi al-jannah wa ma fiha min na'im. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, ya, ni'mat thawab, sungguh ini merupakan sebaik-baik thawab, wa hasunat murtafaqa, dan tempat istirahat yang terbaik. Ini merupakan pujian, pujian terhadap surga itu sendiri, dan pujian terhadap apa yang di dalamnya berupa kenikmatan-kenikmatan. Fa fiha tsana'u 'ala hadhihi al-jannati bi amrain. Ya, ini merupakan pujian terhadap surga dengan dua perkara. Bi annaha ni'mat thawab, yaitu bahwasanya surga ini merupakan balasan yang baik terbaik. Wa annaha hasunat murtafaqa, bahwasanya surga adalah tempat beristirahatan yang terbaik pula. Qala Allah Ta'ala ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman, ashabul jannati yawma idin, para penghuni surga pada hari itu, khairum mustaqarra, ya, adalah yang paling baik tempat tinggalnya. Wa ahsanu makila, dan paling baik tempat beristirahatnya. Wallahu ta'ala alam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.